بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Baik, sebelum kita mulai, kita baca hadis Jabir ibn Abdullah. Iqra'u jami'an. Kita baca hadis Jabir ibn Abdullah dan sudah kita ambil sedikit, namun kita ulangi. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala khudhu anni manasikakum, rawahu Ahmad wa Muslim wan Nasa'i. Dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah dariku manasikakum, praktik-praktik haji kalian. Kita baca syarahnya. Qala rahimahullah, hadza kalamun jami'un istadalla bihi ahlul ilmi ala mashru'iyyati jami'i ma fa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ini adalah ucapan yang jami', yang menghimpun, yang mencakup, yang mengumpulkan banyak perkara. Al-musannif atau ahlul ilmi berdalil dengannya atas disyariatkan semua apa yang telah diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, disyariatkan semua apa yang telah diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dalam khususiyah tentunya, yang itu merupakan kekhususan Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ma qalahu fi hajjihi wujuban fil wajibat wa mustahabban fil mustahabbat wa huwa nadhiru qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi salat sallu kama ra'aitumuni usalli. Apapun yang diucapkan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hajinya yang wajib, fil wajibat, dalam hal yang wajib, kemudian hukumnya mustahab, hukumnya mustahab, yaitu sunnah dalam mustahabbat, yang sunnah tentunya. Hadis ini adalah sama dengan sabda beliau, serupa dengan sabda beliau terkait dengan persoalan solat. Sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Fakama anna dhalika yashmalu juz'iyati sholati kulliha, fahadha yashmalu juz'iyati manasiki kulliha. Kalau hadis ini mencakup semua bagian-bagian salat, demikian juga hadis tentang haji mencakup semua praktek-praktek haji. Ini yang telah kita ambil barakallahu fikum pada pertemuan yang telah lewat. Kita melangsungkan. Qala rahimahullah, wa li syaikhil Islam Ibnu Taimiyah kalamun hasanun jidda fi khulasati hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sa'di rahimahullah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah memiliki ucapan yang sangat bagus dalam ringkasan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzakarahu fil qawa'idin nuraniyah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah tentang ringkasan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam risalah atau kitab beliau Al-Qawa'id An-Nuraniyah. Faqala qaddasallahu ruhahu wa radhiya anhu. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, semoga Allah mensucikan ruhnya dan meridai beliau. Apa kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Wa qad thabata bin naqlil mutawatiri indal khassati min ulama'il hadithi min wujuhin kathiratin fis sahihaini. Sungguh telah sahih penukilan dalam hadith mutawatir, secara mutawatir, di sisi khusus para ulama'ul hadith, penukilan dari banyak sisi di dalam sahihain. Wa ghairihima, dan dalam kitab selain keduanya, Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Beliau kemudian bercerita ringkasan haji Nabi alaihi salatu wassalam. Annahu sallallahu alaihi wasallam lamma hajja hajjatal wada'i, tatkala beliau menunaikan haji wada, satu kali haji yang beliau sempat menunaikannya, maka haji ini disebut dengan haji wada. Wada artinya perpisahan. Setelah itu kemudian dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Haji al-wada ahrama huwa wal muslimun min dhil hulaifah. Kata beliau, beliau ihram, memakai pakaian ihram, ya, kain serba putih, barakallahu fikum, kemudian yang dipakai selimut dan juga sarung. Beliau ihram bersama muslimun dari Dhil Hulaifah, yaitu setiap penduduk Madinah atau yang searah dengannya, memakai pakaian ihram di Dhil Hulaifah, ya, yang disebut dengan miqat. Miqat penduduk Madinah itu adalah Dhul Hulaifah. Faqala, Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ihram bersama muslimun di Dhul Hulaifah. Beliau berkata, man syaa'a ayyuhilla bi umratin falyaf'al. Barang siapa yang berkemauan untuk haji dengan umrah, berarti dua, umrah dengan haji, falyaf'al. Ya, Allahumma labbaik hajjan wa umrah, haji dan umrah lakukan. Berarti ini yang disebut dengan haji tamattu. Ya, melaksanakan ihram untuk dua-duanya, haji dan umrah. Nanti ketika telah selesai dari umrah, ya, apa namanya, setelah sa'i kemudian tahallul, mencukur rambut selesai, sambil menunggu hari ke-8 dari bulan Zulhijjah. Ya, sekarang kita berbicara tentang bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah, ya, bulan haji, barakallahu fikum. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, silakan. Siapa yang mau haji dan umrah, tafadhal, silakan. Wa man syaa'a ayyuhilla bihajjatin falyaf'al. Siapa saja yang mau menunaikan ihram untuk haji saja, silakan. Berarti ini pelaksanaan haji yang kedua jenisnya, yaitu ifrad. Ya, setelah selesai barakallahu fikum dari tawaf kemudian sa'i, dia tidak boleh membuka. Kalau tadi yang pertama itu, setelah selesai umrah dia buka pakaiannya, boleh pakai pakaian, ya, sehari-hari. setelah apa namanya sampai di Mekah dari Madinah, dia tawaf. Kemudian setelah tawaf, ini rukun-rukunnya, sa'i. Kemudian setelah sa'i, tahallul, mencukur. Barakallahu fikum. Boleh kalau jenis yang pertama, pakaian ihramnya boleh dibuka kembali pakaian biasa sampai pada hari tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah nanti, dia boleh buka. Adapun yang jenis kedua ini, haji ifrad barakallahu fikum, setelah selesai seperti tadi, kini kan bersama-sama ini Rasul memberikan pilihan, silakan yang mau melaksanakan haji tamattu, haji dan umrah, silakan. Barakallahu fikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, umrah dulu kemudian haji. Kemudian yang ifrad, ya umrah dulu tadi saya sebutkan, yang pertama disebut haji tamattu, umrah kemudian haji nanti. Adapun yang ifrad ini haji saja. Setelah rame-rame atau selesai apa namanya tawaf, dia tidak boleh membuka pakaiannya, ini yang ifrad. Tetap pakaian ihramnya sampai pada tanggal 8 Zulhijjah, ifrad namanya. Kemudian ayyuhilla bi umratin wa hajjatin falyaf'al. Dia umrah kemudian haji sekaligus. Yang ini disebut dengan qiran barakallahu fikum. Tiga pelaksanaan haji rahimani wa rahimakumullah. Adapun jenis yang ke terakhir ini, dia menggiring al-hadi, yaitu membawa sudah persiapan barakallahu fikum korban. Ya, dia untuk berniat berkorban di sana, maka menunaikan haji jenis yang ketiga disebut dengan qiran. Kemudian beliau bercerita, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, falamma, jadi Rasul memberikan tiga pilihan, silakan mau mengerjakan tamattu, silakan haji ifrad, silakan haji qiran, silakan. Falamma qadimu wa tafu bil bait, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Mekah dari kota Madinah, mereka tawaf di Al-Bait, mereka sa'i wa bainas Safa wal Marwah, antara Safa dan Marwah berarti sa'i. Amara jami'al muslimin alladhina hajju ma'ahu ayyuhillu min ihramihim wa yaj'aluha umratan. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan semua kaum muslimin. Ya. Amara jami'al muslimin alladhina hajju ma'ahu, yang haji bersama beliau, ayyuhillu berarti tahallul. Setelah sa'i tahallul barakallahu fikum min ihramihim. Berarti halal yang dianjurkan untuk mencukur barakallahu fikum. Wa yaj'aluha umrah. Jadi umrah sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk melaksanakan haji tamattu. Ayo semuanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tahallul. Illa man saqal hadya. Kecuali orang yang menggiring binatang ternak. Ya, dia siapkan binatang ternak untuk korban. Fa innahu la yahillu hatta yablugha hadya mahallahu. Tidak boleh dia tahallul sampai kemudian binatang korban ini sampai pada waktu korban. Maksudnya Idul Adha barakallahu fikum. Faraja'ahu ba'duhum fi dhalik. Faraja'ahu maknanya menuntut beliau, meninjau ulang. Subhanallah. Para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in, dia kepingin mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kan ada bimbingan dari beliau. Ini bimbingan, itu juga bimbingan. Ya, mereka mencoba untuk memurajaah, mengulangi ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hidalik dalam masalah itu. Maksudnya berat rasanya. Mereka tahallul, boleh ini, boleh itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam masih pakai pakaian ihram karena beliau barakallahu fikum apa namanya menggiring binatang ternak untuk korban. Apa yang terjadi? Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, faghadiba. Rasul sallallahu alaihi wasallam marah. Waqala, kemudian berkata, unzuru ma amartukum bihi fa'alu. Ayo kalian periksa. Ya. Apa yang aku perintahkan kalian dengannya, fa'aluhu, kerjakan. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, wa kana huwa sallallahu alaihi wasallam qad saqal hadya. Ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam sudah menggiring binatang ternak untuk disembelih. Barakallahu fikum. Beliau menggiring binatang ternak untuk disembelih, berarti beliau tidak tahallul, tidak menyelesaikan tahallulnya atau halal dengan mencukur rambut. Barakallahu fikum, tahallul selesai. Falam yahilla min ihramihi. Beliau tidak tahallul dari ihramnya. Maksudnya terus berpakaian ihram sampai menunggu tanggal hari tarwiyah, yaitu tanggal 18 tanggal 8 Zulhijjah. Barakallahu, menunggu sampai di situ. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma walamma ra'a karahata ba'dihim lil ihlal. Kasih sayang Nabi alaihi salatu wassalam, ketika beliau melihat ketidaksukaan sebagian sahabat Nabi lil ihlal, untuk tahallul, membuka pakaian ihram, kemudian berpakaian biasa barang boleh mendatangi istrinya halal, barakallahu fikum, ketika Nabi alaihi salatu wassalam melihat ketidaksukaan sebagian mereka untuk tahallul, karena mereka ingin ittiba'ur rasul, ingin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menghibur. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menghibur, barakallahu fikum. Tidak kemudian ya terserah sampean, ya dewe-dewe, kemudian silahkan mau nurut, ya enggak, silahkan mau nurut, ya kalau enggak ya terserah, enggak. Dengarkan Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, law istaqbaltu min amri mastadbartu lama suktul hadiah. Menggembirakan mereka, menanamkan kesenangan kepada mereka. Kalau sekiranya saya akan menemukan lagi tahun depannya, niscaya aku akan melakukan demikian-demikian. Mastadbartu, maksudnya gambarannya itu, kalau saya menemukan haji tahun depan, ya saya akan melakukan demikian, seperti yang kalian lakukan. Barakallahu fikum. La masuktul hadiah. Saya tidak akan menggiring binatang untuk korban. Menggembirakan para sahabatnya. Ketika melihat ada sebagian yang tidak senang untuk tahallul, masa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan pakaian ihram kemudian kita tahallul? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur, barakallahu fikum. Memberikan hiburan kepada mereka, wala ja'altuha umratan. Saya tidak akan menggiring binatang untuk korban, dan saya akan jadikan ini sebagai umrah. Walaula anna ma'il hadya la ahlaltu. Kalau sekiranya tidak ada bersamaku binatang korban, niscaya aku akan tahallul. Betapa sayangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Wa qala aidan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni labattu ra'si wa qallattu hadiyi. saya ini sudah tidak peduli terhadap rambutku, maksudnya tidak pernah disisir, penuh dengan debu-debu, barakallahu fikum. Wa qallattu hadyi, aku sudah mengasih tanda sesembelihanku. Fala uhillu hatta, aku tidak akan tahallul hatta anhara, sampai saya menyembelih korban ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahallal muslimuna jami'uhum illa nafaral ladzina saqul hadya. Kaum muslimun kemudian tahallul, ya selesai dari apa ihramnya, kemudian pakai pakaian biasa. Semuanya muslimin kecuali beberapa saja yang mereka sudah saqul hadya. Saqul hadya, menggiring binatang korbannya. Minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberikutnya wa Ali ibnu Abi Thalib, wa Talha bin Ubaidillah. Talha di antaranya yang membawa binatang korbannya Ali bin Abi Thalib. Bahkan dalam riwayat yang lain, Ali bin Abi Thalib sudah bernazar untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di saat itu Nabi alaihi salatu wasallam dari kota Madinah, kemudian Ali bin Abi Thalib dari Syam berangkatnya. Falamma kana yaumut tarwiyah, ini semuanya sekarang di Mekah. Ada dua praktek haji yang dilakukan. Tamattu, umrah dan haji, umrah dahulu kemudian haji. Ini yang dilakukan oleh mayoritas muslimun. Ada yang melaksanakan qiran. Qiran yaitu haji dan umrah terus nyambung. Barakallahu fikum, disambung. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa sahabat yang lain termasuk Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah. Sekarang serempak sudah Rasul dan yang lain beberapa orang tidak memakat, tidak apa namanya? Metahallul, membuka baju ihramnya tidak dibuka, adapun yang lain dibuka semuanya. Pakai pakaian biasa. Falamma kana yaumat tarwiyah. Sekarang datanglah pada tanggal 8 Zulhijjah. 8 barakallahu fikum Zulhijjah yang disebut dengan yaum tarwiyah. Tanggal 8 Zulhijjah, ahramal muhilluna bil haji. Mereka ihram, mereka-mereka yang sudah membuka pakaiannya, kemudian membuka biasa, ya pakaian biasa, ihram lagi. Ya, barakallahu fikum, dari Mekah, ahramal muhillun bil haji. Mereka ihram, memakai pakaian ihram untuk haji. Wahum zahibun, sekarang semuanya Rasul dan para sahabat tadi yang sudah menggunakan pakaian ihram, zahibun ila Mina. Mereka semuanya berangkat di Mina. Berarti pada hari keberapa tadi? Hari ke-8 Zulhijjah. Hari ke-8 Zulhijjah. Ya, mereka semuanya berangkat ke Mina. Ya, berangkat ke Mina. Fabata bihim tilkal lailata bi Mina. Sampai kemudian di Mina, barakallahu fikum, salat zuhur, kemudian salat asar. Beliau mengatakan, fabata bihim tilkal lailah bi Mina, bermalam di Mina. Wa shalla bihim fiha dhuhr. Di Mina beliau salat zuhur bersama muslimin, wal asr, wal maghrib, wal isya, wal fajr. Di Mina beliau salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat fajar. Ya, ingat ini tanggal 8 Zulhijjah yang disebut dengan hari tarwiyah. Summa sarra bihim ila Namirah. Fajar setelah fajar, kemudian beliau berangkat menuju tempat yang disebut dengan Namirah. ala tariqi dhabbin. Ia nama tempat. Menempuh jalan barakallahu fikum namira wa namira kharijatun an Arafah. Namira itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju Namira bukan Arafah, di luar Arafah ini. Min yamaniha wa gharbiha. Ya, barakallahu fikum. Namira ini adalah tempat yang di luar daerah Arafah. Kan ada batasnya kalau kita ya berangkat ke sana, ada batas-batas tanah Arafah. Tertulis di semuanya dikasih tanda barakallahu fikum. Jadi di luar itu bukan Arafah. Agar jangan sampai muslimun tersalahkan barakallahu fikum. Sebelah kanan dan sebelah kanan kemudian barat barakallahu fikum. Laisat minal haram, bukan termasuk dari al-haram. Wala min Arafah, Namira tidak termasuk dari Arafah. Tidak termasuk dari tanah haram, berarti di luar. Tidak termasuk dari Arafah, ini Namira. Fanusibat lahul kubbatu bi Namira. Dipancangkan kubah, yaitu tempat beliau beristirahat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Namira. Wa hunaka kana yanzilu khulafa'ur rasyidun ba'da. Setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khulafa'ur rasyidun semuanya turun di Namira. Ya. Semuanya turun barakallahu fikum tempat yang disebut dengan Namira. Namira ini bukan Arafah, tidak pula termasuk tanah haram. Tidak termasuk barakallahu fikum tanah haram. Wa bihal aswaq, keramaian di situ, wa qadaul hajat, menunaikan hajat, wal akal minum, wa nahnu dzalik di Namira. Falamma zalatis syamsu, ketika tergelincir matahari berarti belum masuk waktu duhur. Sekarang beliau, kita bayangkan beliau dari Mina, ya, berangkat ke sebuah tempat disebut dengan Namira. Barakallahu fikum. Kemudian sampai tergelincir matahari. Falamma zalati syamsu raqiba huwa wa man ma'ahu. Setelah tergelincir matahari, berarti ini tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa sekarang ini? 9. 9 Zulhijjah. Beliau menunggang kendaraan beliau, raqibahuwa wa man ma'ahu, yang bersama beliau. Wasarul muslimun ilal musalla. Beliau kemudian berangkat bersama segenap kaum muslimun ke al-musalla, tempat perkumpulan. Ya. Bimbatni urnah. Qad bunyal masjid, yaitu tempatnya bibatni urnah, urnah. Disitulah telah dibangun masjid. Walaysa huwa minal harami wala min Arafah. Jadi beliau di situ, di tempat itu, bukan termasuk tanah haram dan bukan pula termasuk Arafah, berarti di luar. Wa innama huwa barzakhun bainal mas'arain. Satu tempat yang terletak di antara barzakh, maksudnya ya tempat barakallahu fikum, wadi, lembah, yang terletak di antara mas'arain halal wal haram huna. Jadi tidak termasuk dari barakallahu fikum Arafah, tidak termasuk dari tanah haram. Bainahu wa bainal mauqifi nahwa mil. Tempat urnah itu, antara dia, tempat itu, dan tempat mauqif Arafah adalah 1 mil. 1 mil ukurannya berapa kilo ya? Sekitar abadan. 1,6 kilo. Jadi Nabi SAW di tempat itu. فَخَطَبَ فِيهِمْ خُطْبَةَ الْحَجِّ عَلَى رَحِلَتِهِ. Di tempat itulah beliau berkhutbah. Ya, berkhutbah barakallahu fikum, khutbatul haji, ya, di atas kendaraannya, di atas tunggangan beliau alaihissalatu wassalam. Bertepatan di saat itu wa kana yaumal jum'ati. Hari itu adalah hari Jumat. Hari itu adalah hari Jumat. Beliau berkhutbah barakallahu fikum. Ya, pada tanggal 9 Zulhijjah beliau khutbah khutbatul haji, hajjah. Kemudian hari itu bertepatan dengan hari Jumat. Thumma nazala fa shalla bihim adh-dhuhra wal 'asra maksuratain. Beliau tidak melaksanakan salat Jumat. Beliau melaksanakan karena musafir salat zuhur dan salat asar dua rakaat. Majmu'atain di jamak. Salat zuhur dan salat asar dikerjakan dua rakaat kemudian di jamak barakallahu fikum. Thumma, ini pada tanggal 9. Beliau khutbah haji di luar. Di tempat yang namanya Urna. 1 kilo 600 meter. Dari tempat Arafah Mauqif. Setelah beliau khutbah, kemudian beliau sholat zuhur di sana, sholat asar di sana. Thumma sara wal muslimuna ma'ahu. Kemudian beliau berjalan bersama muslimun menyertai beliau ilal mauqif bi Arafah indal jabalil ma'ruf jabalir rahmah wasmuhu ilal ala wazni hilal. Muslimun bersama beliau berangkat menuju mauqif, tempat wukuf, ya, yang di Arafah. Arafah ini di sisi Gunung Al-Ma'ruf dengan Gunung Rahmat. Ya, namanya barakallahu fikum muslimun dari berbagai penjuru dunia. Disitulah kita menemukan praktek-praktek yang keluar dari tuntunan Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi Gunung Uhud misalkan tidak ada nilai kekeramatan padanya. Sebuah peristiwa terjadi dulu, barakallahu fikum, dijadikan itu tempat keramat. Ya, ada yang bawa kresek, barakallahu fikum, turun bawa batu. Lama-lama mungkin habis itu gunung. Besar loh, dulu besar, tinggi. Ya, tempat Nabi alaihissalatu wassalam meletakkan pasukan pemanah, barakallahu fikum. Sekarang, yang terlihat sekali kentaranya dari subhanallah tempat Erdogan itu mana? Turki, oh luar biasa. Indonesia tidak kalah barakallahu fikum. Mencari berkah di situ. Alhamdulillah syuhada Uhud itu sudah dikelilingi dengan tembok semuanya. Ya barakallahu fikum. Sudah demikian, ya di pintunya itu sudah ada yang siap memberikan, ya apa namanya, hadiah buku untuk dibaca yang semuanya berbicara tentang tauhidullah. Ketauhidan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Upaya pemerintah Saudi barakallahu fikum untuk kemudian memerangi kesyirikan di Baitullahil Haram dan sekitarnya rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Nah, juga di Jabar Rahmah ini, waduh, orang mencari barokah barakallahu fikum padanya. Rahimani wa rahimakumullah. Disitulah terdapat di Arafah, ya, yang disebut dengan Hilal namanya di dalam dulu barakallahu fikum ala wazni hilal. Wa huwa alladhi tusammihil ammah Arafah. Yang dinamakan sekarang oleh masyarakat umum adalah Arafah. Ingat, pada tanggal 9 Zulhijjah. falam yazal huwa wal muslimun fi dzikri wa du'a ila an gharabatis syams. Berarti di Arafah, mulai dari terus menerus beliau dan muslimun berzikir, berdoa sampai tenggelam matahari, masih tanggal 9 Zulhijjah. Ingat, hari atau tanggal 9 Zulhijjah. Setelah itu, fadafa'a bihim ila Muzdalifah, berangkat menuju Muzdalifah. Ya. Fasallal maghriba wal isya ba'da maghribi syafaqi qabla hattir rihal. Beliau kemudian salat maghrib wal isya di Muzdalifah. Beliau ta'khir ba'da maghribi syafaq, setelah hilang syafaq merah kan masuk waktu isya. Berarti beliau akhirkan salat maghribnya ketika tenggelam matahari pada tanggal 9 Zulhijjah. Beliau berangkat ke Muzdalifah. Sampai kemudian di Muzdalifah, barakallahu fikum, apa, mega merah sudah hilang, berarti sudah masuk waktu isya. Beliau kemudian menjamaknya, barakallahu fikum. Hina nazalu bi Muzdalifah, sebelum mereka, ketika mereka turun di Muzdalifah. Wa bata biha hatta tatlu al-fajra. Tatlu al-fajru. Beliau bermalam di Muzdalifah, berarti 9 ya malam ke-10-nya, barakallahu fikum. Wa bata biha, beliau bermalam di Muzdalifah sampai terbit al-fajr, salat fajar. Fa shalla bil muslimin al-fajra fi awwali waqtiha, beliau salat bersama muslimin di awal waktu. Mughallasan biha ziyadat ala kulli yawm, lebih dari hari-hari yang biasa. Beliau dahulukan, barakallahu fikum, salatnya. Thumma waqafa inda faqazah wa huwa jabalu Muzdalifah alladhi yusamma al-mash'ar al-haram. Beliau kemudian berdiri di sisi Qazah. Qazah itu adalah gunung di Muzdalifah yang sekarang disebut dengan al-mash'ar al-haram. Falam yazal waqifan bil muslimin ila anisfarra jiddan. Beliau terus berada di situ sampai kemudian isfarra sudah menguning hari. Thumma dafa'a bihim hatta qadima Mina. Sekarang balik lagi ke Mina. Ya, dari Mekah ke Mina. Dari Mina kemudian ke Namirah tadi, kemudian ke tempat Urnah, dari Urnah ke apa namanya Arafah, dari Arafah ke Muzdalifah. Sekarang pada tanggal 10 Zulhijjah, beliau barakallahu fikum berangkat dari Muzdalifah menuju Mina, tanggal 10-nya. Sampai di Mina, fastaftaha bi ramyi jamratil aqabah, jumratil aqabah. Beliau melempar jumratul aqabah. Thumma roja ila manzilihi bi Mina. Setelah sampai di Mina, melempar jumratul aqabah dulu, kemudian kembali ke tempat beliau. Ya, istinya singgah, barakallahu fikum. Fahalaqa ra'sahu, kemudian beliau menggundul kepalanya. Thumma nahara, ini tanggal 10. Kemudian beliau menyembelih 63 budnah minal hadi alladhi saqahu. Beliau menyembelih 63 unta dari binatang ternak yang digiring. Wa amara aliyan panharal baqi. Ali radhiyallahu ta'ala, beliau menyembelih 63 ekor unta. Panharal baqi, memerintahkan kepada Ali untuk menyembelih sisanya. Wa kana mi'ah budnah. Di saat itu beliau menggiring 100 ekor unta. Summa afadha ila Makkah. Hari ke-10 beliau bertolak menuju Makkah. Sudah apa namanya mencukur rambut di Mina. Kemudian beliau bertolak menuju Mekah pada tanggal 10. Fatawa tawafal ifadati. Beliau tawaf tawaful ifadah. Wa kana qad ajjala dha'fahu ahlahu min Muzdalifah qabla tulu'il fajar. Kata beliau barakallahu fikum, wa kana, dan beliau telah menyegerakan orang lemah dari keluarga beliau dari Muzdalifah sebelum terbitnya fajar. Dari Muzdalifah sebelum terbitnya fajar. Wa faramaul jumrata bilailin. Orang-orang lemah ketika berada di Muzdalifah sebelum ke Mina, orang-orang lemah disuruh berangkat duluan. Ya, karena ramai akan terjadi berdesakan, orang-orang lemah sebelum subuh disuruh berangkat dulu. Ya, barakallahu fikum. Mereka sampai di Mina, lempar jumrah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Selesai orang-orang lemah tersebut. Kemudian summa aqama bil muslimin ayyama minas salat. Setelah beliau tanggal 10 barakallahu fikum berangkat ke Mina, ke Mekah, tawaf tawaful ifadah, balik lagi ke Mina. Disitulah beliau menyelesaikan hari-harinya 11, 12, 13 di Mina. Yusalli bihim shalawatil khams maksuratan ghair majmu'atin. Di Mina 3 hari itu beliau melaksanakan salat 5 waktu qasar, tertib tidak dijamak. Yarmi kulla yaumil jamarati thalath ba'da zawali syamsi. Beliau pada 3 hari itu, hari pertama beliau melempar 3 jumrah ketika tergelincir matahari, mulai dari jumrah al-ula wahya sughra wahya dunya ilal Mina, tempat jumrah yang lempar jumrah yang paling dekat dengan kota Mina, wa kuswa min Makkah, ya, wa yahtatimu bi jumratil Aqabah, wa kuswa min Makkah. Jumrah yang keberikutnya adalah jumratul quswa, ya. Kemudian yang terakhir jumratul Aqabah. Wa yaqifu bainal jumratain al-ula wa tsaniyah. Di antara jumrah pertama dan kedua beliau berdiri panjang. Wa bainas tsaniyati wa tsalitsah. Antara tempat jumrah kedua dan ketiga beliau berdiri di sana wuqufan tawila. Berhenti dalam waktu yang panjang bi qadri suratil Baqarah. Selesai surat Baqarah. Jumrah pertama, jumrah kedua antaranya beliau berhenti berdoa. Jumrah kedua dengan jumrah ketiga beliau berhenti di sana antaranya. Barakallahu fikum. Yadhkurullah wa yad'u. Fa innal mawaqif thalath, Arafah wa Muzdalifah wa Mina. Thumma afadha akhir ayami tashrik ba'da ramyil jamarat. Kemudian beliau bertolak pada hari akhir tashrik, berarti tanggal 13, setelah melempar jamarat 1, 2, 3, huwa wal muslimun fanazala bil muhassab. Beliau turun di tempat yang namanya Muhassab, inda khib Bani Kinana, nama tempat di Bani Kinana. Fabata huwa wal muslimun lailatar al-arbi'a. Sudah selesai sekarang ini, tanggal 13 sudah selesai. Malam ke-14-nya, ya, beliau bermalam di tempat tadi, Khayb Bani Kinana. Wa ba'atha tilkal laylata Aisyata ma'akhiha Abdurrahman. Beliau menyuruh pada malam itu juga, ya, Aisyah, karena Aisyah ketika sampai ke kota Mekah, datang, apa namanya, bulannya. Sehingga beliau tidak tahu, menunggu. Barakallahu fikum. Nah, ketika beliau suci, rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW memerintahkan kepada saudara Aisyah Abdurrahman untuk menemaninya. Lita'tamira minat tan'im. Untuk beliau memakai ihram dari Tan'im, tempat yang ada di kota Mekah. Wa huwa aqrabu atrafil haram ila Mekah. Miqat yang paling dekat dari kota Mekah min tariqi ahli Madinah. Wa qad buniya ba'dahu hunaka masjid samahun nas Masjid Aisyah. Di Tan'im ini sekarang itu ada masjid. Masjid itu dinamakan dengan Masjid Aisyah. Kenapa? Li'annahu lam ya'tamir ba'dal hajj ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min ashabihi ahadun qat illal Aisyah. Karena tidak ada yang memakai pakaian ihram setelah itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Aisyah. Li'ajli annaha kanat qad khadat lamma qadimat wa kanat mu'tamirah. Di saat itu beliau datang bulannya ketika sampai ke kota Mekah, dan di saat itu beliau yaitu umrah atau memakai pakaian ihram. Falam tatib qablal wuquf bil bait. Beliau tidak tawaf sebelum wukuf di al bait bil bait. Wala baina safa wal marwah. Ya, tidak pula bisa melaksanakan sa'i karena memang di saat itu datang bulannya. Wa qala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam iqdi ma yaqdil hajj, tunaikan apa yang telah dikerjakan oleh orang yang haji, gaira alla tatufi bil bait, syarat Anda tidak boleh tawaf di ruwah. Wala baina safa wal marwah, Anda tidak boleh tawaf karena datang bulannya, tidak boleh sa'i. Kita habiskan sedikit. Thumma wadda'al bait huwa wal muslimun wa raja'u ilal Madinah. Kemudian beliau berpisah dengan Baitullahil Haram dan beliau kembali ke kota Madinah. Walam yakum ba'da ayyami tasyrik. Beliau tidak kemudian berhenti di mana pada setelah selesai tiga hari ayyamu tasyrik, wala tamara ahadun qad ala ahdihi umratan yakhruju fiha minal haram ilal hil illa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wahdaha. Tidak ada yang umrah, tidak ada yang memakai pakaian ihram ya di masa beliau dalam umrah di saat itu keluar dari haram kecuali Aisyah radhiyallahu ta'ala saja. Fa akhadha fuqaha'ul hadith ka Ahmad wa ghairihi bisunnatihi fi dhalika kullihi ila akhir ma qala rahimahullah wa radhiya anhu wallahu a'lam. Kemudian fuqahaul hadis seperti Imam Ahmad dan selainnya ya berkata tentang sunnahnya hal itu sampai akhir apa yang diucapkan oleh al-Imam Ahmad radhiyallahu anhu wallahu a'lam. Jadi barakallahu fikum, selesai pelaksanaan ibadah haji itu adalah pada tanggal 13 Zulhijjah. Jadi kalau antum menemukan kok lama sekali satu bulanan, ya karena memang terlalu banyak orang yang mau berangkat dari Indonesia sehingga diatur oleh pemerintah. Adapun pelaksanaan haji semuanya cuma itu. Mulai dari kalau yang mau tamattu barakallahu fikum, kemudian berakhir semuanya pelaksanaan haji adalah tanggal 13 Ayri Tashrik. 13 Zulhijjah, 11, 12, 13-nya barakallahu fikum. Selesai semua amalan haji rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kita kesempatan untuk berziarah ke baitnya barakallahu fikum. Ya umrah atau menunaikan ibadah haji rahimani wa rahimakumullah. Allahumma amin. Ini tamanni barakallahu fikum. Syekhuna Mukbir rahimahullah selalu berulang-ulang. Ya kalau beliau mau sudah datang haji, beliau mengajak kita, ya ikhwanana insyaallah kita menunaikan haji ya gratis biduni jawaza tanpa paspor dan seterusnya. Itu diulang setiap tahun datang haji. Beliau terus mengulangi. Terus demikian barakallahu fikum. Ya, Allah taala alam bisawab. Ya semoga Allah jalla wa ala memberikan kemudahan kepada kita untuk menziarahi rumahnya. Allahumma amin. wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.